السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين، حديث yang ke-248. عن صعب ابن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه. من صعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا، وحشي أي ليار. Bahwasanya diriwayatkan dari Sa'd bin Jathamah Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau menghadiahkan kepada Nabi SAW himaran wahsyian ketika beliau di Abwa atau di daerah yang dinamakan Wadan. Faraddahu alaih, maka Nabi pun mengembalikannya. Falamma ra'a ma fi wajhihim aw fi wajhihi, ketika Rasulullah SAW melihat wajahnya, tentunya seseorang menghadiahkan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW tidak terima, maka dia gelisah, khawatir, mengapa, apa salahku, mengapa hadiahku enggak diterima. Falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun. Maka ketika Nabi melihat wajahnya, Nabi berkata, kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali hanya karena kami sedang ihram. Kami sedang ihram. Wa fi lafdhin lil muslim, dalam lafaz Muslim, ra'a rijla himarin, yang diberikan kepada Nabi bukan satu ekor keledai liar, tetapi kaki keledai. Biasanya kaki bagian atas yang disukai Rasulullah SAW, bukan kaki bawah, dengkil bukan, tetapi pahanya. Wa fi lafdhin shiqq himar, shiqq bagian sampingnya, rusuknya, iga ya, iga keledai. Wa fi lafdhin ajza himarin, dalam lafaz lain bagian belakang dari keledai. Kalau musannif rahimahullah, wajhu hadzal hadis annahu dhanna annahu sida li ajlihi wal muhrim la ya'kul mausida li ajlih. Berkata musannif wa huwa al-imam al-maqdisi rahimahullah bahwa sisi hadis ini bahwa dia menyangka, beliau menyangka sallallahu alaihi wasallam bahwa buruan tadi sengaja diburu untuk Nabi SAW. Sedangkan orang yang ihram tidak boleh memakan buruan yang diburu untuknya. Baik, disinilah ya barakallahu fikum titik terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Karena hadis kemarin hanya ditanya dengan dua pertanyaan. Apakah kalian menyuruhnya? Tidak. Kedua, apakah kalian mengisyaratkannya? Tidak. Makanlah. Di sini Nabi SAW tidak menyuruh dan tidak mengisyaratkan. Tiba-tiba datang seorang memberikan hadiah daging keledai liar. Mesti hasil buruan. Iya Pak ya. Kalau keledai liar tidak diburu, namanya tidak liar. Sahih? Maka yang namanya himaran wahsyian, ya pasti diburu. Kenapa Nabi tidak mau? Nabi tidak nyuruh. Nabi tidak mengisyaratkan. Ikhwani bin a'azakumullah. Kita lihat pertama kalimat-kalimatnya dalam hadis ini. Al-gharib fi hadzal hadis, awalan ism Sa'ab difathahkan di sad al-muhmalah. Ma makna muhmalah? Bidunin nuqtah. Wasukunul ain, disukunkan ainnya al-muhmalah juga tanpa titik. Maka dibaca dengan Sa'ab. Sa'ab, na'am, atau Sa'ab Ibn Jathamah, difathahkan di jim dan mimnya kedua-duanya, dan ditasydidkan di sa al-musallasah. Al-musallasah yang bertitik tiga. Jangan kalian enggak anggap enggak penting kalimat muhmalah atau mu'jamah atau musallasah atau tahtiyah. Penting, karena belum tentu buku kalian dalam keadaan seperti ini terus. Suatu saat buku kalian sudah agak rusak, banyak titik-titiknya, entah jamur, entah kotoran lalat, maka kamu akan bingung bacanya. Ini titik benar atau titik kotoran? Ternyata ada kalimat muhmalah, oh berarti titik palsu. Atau kalimat musallasah, atau kalimat mu'jamah, berarti titik benar. Barakallahu fikum. Al-abwa dan waddan, taqaddama dhabtul abwa, sudah lewat dhabtul abwa. Wa anahul makan al-ma'uf, di masturah. Nah, sudah dekat Mekah dan masuk dalam miqat. Wa amma waddan mawdi'un qaribun minhu, tempat yang dekat dengan yang pertama, dengan abwa. Wa huwa bi fathil waw, dengan fathahkan di waw. Wa tathqilud dal, dan diberatkan dalnya waddan. Ba'daha alif wa nun, setelahnya alif dan nun. Inna lam naruddahu, kalimat naruddahu ustu'mila bi fathid dal, dipakai dengan difathahkan dalnya. Wa yajuz dhammuha, boleh pula didhammahkan. Lam naruddahu atau lam narudduhu. Inna hurumun bikasrin muhamzah wawadhiha. Boleh dengan dikasrahkan hamzahnya, boleh dengan difathahkan hamzahnya. Baik. Berarti apa? Maudhi' jawaz al-isnain. Ada maudhi' wujubul fathah, ada maudhi' wujubul kasr. Di sini maudhi' yajuzul isnain. Boleh anna, boleh inna. Barakallahu fikum. Fal kasr, kalau dikasrahkan, ala annaha ibtidaiyah listi'nafil kalam. Kalau dikasrahkan, berarti seakan-akan beliau memulai kalimat baru, ibtidaiyah, memulai jumlah jadidah, listi'nafil kalam, untuk melanjutkan pembicaraan berikutnya. Falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu 'alaika. Kasrahkan kalimat baru. Wal fatah, kalau difathahkan, ala hadfi lam at-ta'lil, berarti dihadzafkan lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil adalah lam dimaksudkan untuk penunjukan alasan. Karena kami begitu, bahwasanya kami ini ila akhirnya. Wal asl, hukum asalnya, inna lam naruddahu alaika illa li annana hurumun, illa li annana hurumun. Kalau ada lam, lam ta'til, maka harus, naam, harus fathah. Barakallahu fikum. Tetapi karena tidak tersebut, hanya terpahami, maka bisa pula dibaca dengan inna sebagai ibtidaiyah. Inna lam naruddahu alaik illa anna hurumun. Wa hurum bidhammil ha, didhamahkan di ha, al-muhmalataini, yang kedua-duanya tanpa titik, ha dan ra. Ai muhrimun, maknanya kami orang-orang yang sedang ihram. Al-ma'na al-ijmali lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada' wa balagha imma bil abwa awadda wa ahaduhuma qaribun min ats-tsani. Ketika Nabi SAW keluar berangkat untuk haji wada, dan beliau sampai di daerah Abwa atau Waddan, keraguan ini tidak merusak kesahihan hadis karena dua daerah ini berdekatan, sama saja di Abwa ataupun di Waddan. Berbeda kalau yang satu di situ, yang satu di luar sana, akan terjadi perbedaan makna. Mengapa? Di haram dengan di luar haram akan berbeda. Barakallahu fikum. Tapi ini berdekatan, sehingga tidak masalah apakah di Abwa ataupun di Waddan. Wa ahadu maha qaribun minasani ahda ilaihi As'ab ibn Jassamah himaran wahsiyan. Di sana Sa'ab ibn Jassamah radhiyallahu ta'ala anhu memberikan hadiah himaran wahsiyan. Walaupun disebut himaran wahsiyan, bukan berarti satu ekor utuh, bisa bermakna sebagiannya, tetapi disebut dengan seluruhnya. Sebagaimana kamu berkata sop kambing, tentunya tidak seluruh kambing ada di sop. Barakallahu fikum. Sehingga dzikrul kul dimaksud ba'd, menyebutkan seluruhnya atau maksudnya sebagian. Wa kana min 'adatihi al-karimah, dan termasuk kebiasaan beliau yang sangat mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Watawadu'uhul ma'ruf, dan tawadu'nya beliau yang ma'ruf, yang sudah terkenal bagaimana tawadu'nya Rasulullah SAW, tidak sombong. Maka beliau menerima hadiah. Beliau menerima hadiah. Mahma qallat, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, walaupun dikasih apapun diterima oleh beliau. Wa min ayyi ahad, dari siapapun. Wa qad raddahu alayhi annahu dhanna annahu sada li ajlihi. Tetapi sekali ini beliau mengira bahwa ini memang sengaja diburu untuk Rasulullah SAW. Wa huwa aula man tawarra'a 'anil mujtabah. Sedangkan beliau alaihi salatu wassalam aula, yang paling utama dari manusia untuk bersikap hati-hati, karena beliau rasul, beliau nabi, uswatun hasanah. Fa aula lahu an tawarra'a, maka pantas baginya, mesti baginya untuk berhati-hati dari perkara-perkara yang tersamar, mujtabah. Ini jangan-jangan diburu untukku ini. Enggak. Kami sedang ihram. Wa masadahu al-halal lil muhrim fa innahu la yahillu lahu. Adapun sesuatu atau binatang buruan yang diburu oleh seorang yang halal, yang tidak ihram, untuk orang yang muhrim itu tidak halal baginya. Perhatikan kalimat ini. Apakah bertentangan dengan hadis yang sebelumnya? Fa inna ma sadahul halal yahillu lil muhrim. Begitu kalimatnya kan? Yang kemarin. Tapi di sini disebutkan sebaliknya. Fa inna ma sadahu al halal lil muhrim la yahillu lahu. Serupa tapi tak sama. Kalau kalian perhatikan, tidak sama antara kalimat itu yang kemarin dengan kalimat yang seperti itu sekarang. Kemarin dikatakan sadahul halal, halalun lil muhrim. Sekarang masadahul halal lil muhrim la yahillu lahu. Seorang yang berburu, orang yang halal, maka buruannya itu boleh dimakan oleh orang yang ihram. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, seorang yang halal berburu untuk orang ihram tidak boleh. Jadi ada kalimat untuk orang, niatnya ketika berburu untuk Rasulullah SAW, untuk orang yang ihram. Itu yang diduga oleh Nabi. Maka Nabi menyatakan tidak, kami tidak memakannya karena kami sedang ihram. Saya ulangi kalimatnya. Wa masadahu al-halalu lil muhrim la yahillu fa innahu la yahillu lahu. Wa akhbarahu bi sababi raddihi alayh. Nabi pun mengkhabarkan sebab ditolaknya hadiah tersebut. Wa huwa annahum muhrimuna, yaitu bahwasanya dia sedang ihram. Wal muhrimuna la yaquluna mimma sida lahum. Sedangkan orang-orang yang ihram tidak memakan buruan-buruan yang sida lahum, mimma sida lahum, dari apa-apa yang diburu untuk mereka. Li'alla yaqa fi nafsihi syai'un min raddi hadiyatihi. Jawaban Nabi itu adalah agar jangan sampai ada sesuatu di jiwa orang yang memberikan hadiah, agar jangan tersinggung, jangan tersakiti hatinya, jangan sampai dia kecewa. Maka Nabi menjelaskan, kami tidak menolak kecuali karena kami sedang ihram. Ini adab yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith? Awalan qabuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hadiyah. Jubran liqulubi ashabiha. Diterimanya hadiah oleh Rasulullah SAW, artinya beliau selalu menerima hadiah. Di sini sepertinya tidak ada berita Nabi menerima hadiah. Iya, tetapi ada yang sebaliknya yang kemudian bisa dipaham dari situ. Berarti bukan mantukul hadis, tetapi mafhumul hadis. Mantuknya kamu cari tidak ada, tetapi mafhumnya ada. Mana mafhumnya? Dari kalimat Nabi, kami lam naruddahu illa, kami tidak menolak kecuali karena ini. Yang dikecualikan itu satu, sisanya selalu diterima. Itu mafhum. Mafhum min hadzal qaul, inna lan naruddahu aw lam naruddahu illa ila akhir. Anna hurumun. Yang kedua, raddul hadiah idza wujida mani'un min qabuliha. Menolak hadiah kalau ada muni' atau ma muni', sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Contohnya apa yang ada pada kita. Karena beliau sedang ihram, sedangkan dia berburu untuk Nabi, untuk orang ihram, maka tidak boleh. Wa ikhbaru muhdi bisababir raddi litatma'inna nafsuhu. Dan dikhabarkan kepada muhdi, ikhbaru muhdi bisababir radd. Orang yang beri hadiah harus diberitahu kenapa ditolak. Litatma'inna, agar tentram hatinya. Watazulu wasawisuhu, dan hilang wasawis yang ada di hatinya. Hilang bisikan-bisikan di hatinya, jangan-jangan enggak ada. Hilang itu ketika dijawab, oh, karena dia sedang ihram. Ada contoh lain selain ini? Nah, di bab masalah salat. Ketika Rasulullah diberi ambijaniyah Abi Jahmin, beliau terima, beliau pakai, tetapi beliau terganggu dengan coraknya. Maka beliau kembalikan, menyuruh seseorang, amara, untuk mengembalikan ambijaniyah kepada Abi Jahmin dan sampaikan kepadanya. Terbalik ya, sampaikan kepadanya, aku minta yang ambijannya saja, yang murahnya saja. Dikasih yang bagus, Rasulullah minta yang murah. Bukan masalah harga. Kata Nabi, al-hadni anifan an salati, karena kain ini menggangguku ketika aku salat. Ala kulli hal, saking Rasulullah SAW tidak pernah menerima, tidak pernah menolak, karena Rasulullah SAW tidak pernah menolak hadiah, maka sekalinya menolak, mesti beliau akan jelaskan kenapa menolak. Maaf, saya tidak bisa menerima karena saya sedang ihram. Sampaikan kepada Abi Jahm bahwa pakaiannya itu menggangguku ketika aku sholat. Aku minta yang murah saja. Minta ambijani hati Abi Jahm. Baik. Wahakadha akhlak Rasulullah SAW. Apa kata Allah padanya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulnya engkau di atas akhlak yang luhur. Yang ketiga, yang berkait dengan bab dan pembahasan, yang berkait dengan pembahasan, tahrimu saydil halali 'alal muhrim idza kana qad sida min ajlihi. Sepertinya ini adalah kesimpulan beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam, untuk menjama' bainal haditsain. Haramnya buruan orang yang halal untuk orang yang ihram kalau diburu untuknya. Berarti kita tambah satu. Kalau ini kesimpulannya Syekh Abdullah Al-Bassam, kita tambah satu dari yang kemarin. Yang kemarin sudah kita dapat dua. Apa itu? amara. Hal amarahu ahad? Tidak ada. Au asyara, ada mengisyaratkan, mendukung, membantu dan sebagainya? Tidak ada. Ternyata ketiga. Untuk apa dia? Liman sada hadha sayyid? Untuk siapa dia berburu? Kalau untuk si muhrim tadi, maka tidak boleh. Tetapi kalau dia berburu untuk dirinya sendiri, kemudian tiba-tiba datang orang-orang ihram mau ikut makan, ahlan wa sahlan, makan. Boleh, boleh. Karena memang aku berburu untuk, bukan untuk kalian niatnya. Alhum. Ini ala qawli syaikh rahimahullahu ta'ala. Di dalam ucapan terakhirnya ini, tahrimu saydil halali alal muhrim idza kana qad sida li ajlihi. Adapun ikhtilafnya dari para ulama akan kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah boleh mengubah dhamir dalam doa? Bertemu mengubah dhamir inna menjadi nahnu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka. Barakallahu fikum. Dalam masalah doa ada al-amr wasi', urusannya agak luas. Artinya engkau rubah dari mufrad kepada jamak, atau engkau pakai bahasa Indonesia, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, atau engkau makainya untuk orang lain, Allahumma atilahu ila akhirih, ya. Maka musa barakallahu fikum. Tetapi al-makna tetap seperti ini, jangan sampai engkau meminta dalam keadaan tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, khawatir salah. Bolehnya boleh, tetapi khawatir salah. Sebagaimana pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan ghulu dalam doa? Ketika dia menyatakan karena ngarang sendiri, akhirnya salah. Ya Allah billah salawat kepada Nabi dengan seluruh salawat sampai enggak tersisa salawat, dan berikan rahmat kepadanya sampai tidak tersisa rahmat. Nah, terus yang lain dapat apa? Kalau rahmat itu habis, ya enggak mungkin juga bagi Allah taala, karena Allah maha luas rahmatnya. Maka jangan berlebihan dalam berbicara. Silahkan engkau memberikan salawat yang sebanyak-banyaknya, tetapi kalau kalimatnya sampai tidak tersisa salawat, berikan rahmat sampai tidak tersisa rahmat, ini sudah ghulu. Atau seperti doanya Badui, Allahummarhamna, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Badui yang kencing di masjid, yang para sahabat marah, Rasulullah menyatakan da'uh, biarkan dia. Sampai selesai kencingnya dipanggil, ini masjid tidak boleh untuk yang demikian. Ambil air, siramkan. Bertanggung jawab terhadap najisnya, disuruh membersihkan. Ini badui. Kalian bukan badui, masa enggak ngerti, numpakan kopi dibiarkan. Masih marah ustaznya kayaknya. Barakallahu fiik. Bertanggung jawab untuk membersihkannya diajarkan oleh Nabi. Setelah itu dia sangat puas, sangat senang dengan Rasulullah SAW. Ini orang beda dengan yang lainnya. Ya Allah, Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmat yang lainnya seluruhnya. Nah, terus kata Nabi, idan dayya'tal wasi'. Kalau begitu engkau menyempitkan yang luas. Nah, doa tadi kan hampir sama. Ya Allah berikan selawat kepada Nabi sampai tersisa selawat. Kalau enggak tersisa berarti yang lain enggak dapat kan? Sama dengan badui tadi. Idan dayya'tal wasi'. Engkau berarti menyempitkan yang luas. Silakan kau katakan, ya Allah berikan salawat kepada Nabi dengan sebanyak-banyaknya salawat. Silakan. Tapi kalau sudah sampai kalimat sampai enggak tersisa, ya berarti yang lain enggak dapat. Padahal hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku, dia akan mendapatkan 10 salawat. Yang dianggap kemudian, oh berarti saya lebih banyak dari Nabi. Tidak mungkin. Mengapa? Karena engkau salawat sekali, engkau baru dapat 10. Dua kali, 20. Sedangkan Rasulullah mendapatkan salawat dari seluruh kaum muslimin. Sejak para sahabat sampai akhir zaman. Setiap salatnya, setiap rakaatnya, setiap tasyahudnya. Barakallahu fiikum. Maka itu adalah keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi, akan mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga agar tidak tergelincir pada doa-doa yang salah tadi, sebaiknya ikut saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin diubah domirnya, karena kita mendoakan kaum muslimin, maka kita tidak lagi berkata saya, tapi berkatanya kami. Barakallahu fikum.